Dalam surat Syams dikatakan oleh Allah, kadzabat Tsamud bitaghwaha idzin ba'atha asqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdam 'alaihim rabbuhum bidzambihim fatawwaha wa la yaqafu 'uqbaha. Allah ceritakan tentang kaum Tsamud yang mengingkari nabinya, yaitu nabinya Saleh. Surat Hud. Ketika datang nabinya pada mereka dan dikatakan bahwa ini adalah naqatullahi wa suqyaha, ini adalah unta Allah dan tidak boleh dibunuh, dikatakan fakadzabuhu faqaruha, mereka kaumnya Samud itu, kaumnya nabinya, kaum Saleh, mengingkari nabinya dan menyembelihnya unta tadi, faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fatawwaha. Di sini berkata seorang ulama Abdul Wahid ibn Zaid, kata dia, aku berkata kepada Hasan, ya Aba Sa'id, ini kunyahnya Hasan, Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, akhbirni an rajulin lam yashhad fitnah ibn Mulhid hal illa annahu radiya biqalbi. Bagaimana, beritakan tentangku seseorang yang menyaksikan satu fitnahnya ibn Mulhid, kita gak tahu siapa Mulhid ini, tapi dia tidak menyaksikan, tapi dia bawa pingannya. Dijawabnya apa? Yabna ahi, kam yadin aqaratin nafa, wahai anak saudaraku, berapa tangan yang menyembelih unta tadi? Berapa tangan? Apa seluruh kaum Samud menyembelih unta yang satu? Berapa tangan yang menyembelih unta tadi? Qala qultu yadin wahidah, satu tangan, ini tangan satu orang. Dijawab, alaysa qad halakal qaum jami'an, bukankah Allah hancurkan kaum Samud seluruhnya karena satu tangan? Kenapa halakal qaum jami'an, Allah hancurkan seluruhnya? Biridahum wa tamalihim, karena ridho mereka dan tujuan mereka, dan mereka itu mendukungnya, Allah hancurkan seluruhnya padahal satu tangan. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Fahatanil ayatan, dua ayat ini menunjukkan bahwa ar-radi bifi'lin kalfa'il. Dalam dua ayat tadi menunjukkan seorang yang ridho dengan satu perbuatan sama dengan yang melakukannya hukumnya. Jadi seorang yang minta, sudah tahu hukumnya haram, minta difoto, minta digambar, minta dilukis, hukumnya sama dengan al-fa'il, yang melakukannya adalah musawirinnya dalam mula'an, dilaknat, mal'un. Orang yang satu ini ridho dan malah minta, maka kata beliau sama dengan dua ayat ini sebagai dalilnya, dikatakan ar-radi bil fi'li kal fa'il, seorang yang ridho dengan suatu perbuatan sama dengan yang berbuatnya. Wala yadkhul fi dhalika man iqtada bid darurah an ya'khudha suratan lahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tapi kata dia tidak termasuk di dalamnya insyaallah orang-orang yang memang diperlukan untuk diambil fotonya dengan suatu kebutuhan yang harus, ini darurat, itu kata dia tidak termasuk insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Soal rabi, pertanyaan yang keempat, laqad balaghana min ba'd an-nas anna suwar haram wa anna al-mala'ika la tadkhulu al-bayt alladhi tujad bihi as-suwar. Telah sampai kepadaku bahwa dari sebagian manusia bahwa gambar-gambar itu haram dan malaikat tidak akan masuk rumah yang dalamnya ada gambar-gambar. Hal hadza sahih, apakah ini betul? Dan hal al-qasd min hadhihi as-suwar al-muharramah al-mutawarah ka hayati al-adami aw al-hayawan ya ya'ni yughni 'an al-mujtama' am hiya tashmul jami'u at-tasawir ka suratil mawjudah fi hafidhah. Apakah larangan ini atau tidak masuknya malaikat ke rumah yang ada gambarnya itu segala macam, umumnya nih, gambarnya apapun dan dimanapun, seperti yang ada di dalam hafidhah, dalam simpanan, yang ada dalam uang, atau tahrimnya yasmul hadza kulluhu fama huwa al-hal. Dan kalau memang ternyata malaikat itu tidak masuk walaupun gambarnya di fulus, di duit, ataupun di yang lainnya, tetap juga gak masuk, bagaimana cara penyelesaiannya, cara jalan keluarnya bagi kita, supaya bisa menghilangkan seluruhnya. Afiduna jazakumullahu khairan. Khairul jaza. Berilah faedah kepada kami, semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang baik. Jawaban, Naam, inna suwar jami'i ahya min adamin aw hayawanin haram. Iya, memang gambar, gambar yang hidup dari manusia ataupun hewan haram. Sama mujassamah atau musawwarah atau murassamah. Mujassamah itu patung, murassamah itu gambar dua dimensi. Dan sama apakah itu foto atau lukisan. Dan mereka tidak akan masuk satu rumah yang dalamnya ada gambar-gambar demikian, karena hadisnya umum yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tadi yang di awal. Tapi yurukhis, ada rukhsah fi mada'at ilaihi darurah, yang memang darurah harusnya ada, seperti suwaril mujrimin, gambarnya orang-orang yang memang dicari mujrimin, bagi tentunya urusannya urusan pemerintahan yang mengurus demikian. Wa suwar allati fi jawazis safar, atau gambar yang ada di kartu pengenal atau di paspor dan sebagainya. Wa narju an takuna hadhihi amsaluha mani'atan min duqulil malaikat, dan kita harapkan. Jadi dia pun mengucapkan demikian, rukhsah ini juga dalam dalam bahasa yang berbentuk harapan, tidak jazm. Ini semoga insyaallah kalau yang memang demikian, yang terpaksa begitu, insyaallah kata dia bukan termasuk penghalang malaikat untuk masuk. Kenapa li darurati hifdhiha? Karena perlunya menyimpan benda-benda tadi, gambar-gambar tadi. Tentunya tidak dipajang. Wallahul musta'an, dan Allah lah tempat kita meminta tolong. Di dalam keadaan lingkungan yang seperti ini, dalam keadaan masyarakat yang tidak mengerti syariat sama sekali, jangankan orang-orang awamnya, para asatizahnya, para ustaz-ustaznya, dan para muharrikinnya, para orang-orang yang aktif dalam dakwah pun tidak paham masalah ini. Kita susah, sehingga kita seakan-akan terlibat atau terlibat dalam berbagai macam keharaman-keharaman. Selalu kita ini dihadapkan berbagai macam suatu yang haram. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Allah tempat kita meminta tolong. Dan Allah tahu segala apa yang terjadi di diri kita, di rumah kita, di masyarakat kita. Jika banyak doa dan banyak minta tolong sama Allah, dan kemudian beramal semaksimal mungkin sebisa-bisanya. Kemudian soal yang kelima, pertanyaan yang kelima, bolehkah, ini hampir sama dengan pertanyaan pertama, bolehkah menggambar dengan kamera alat tasvir, wahal yajuzu tasvir di televisyen, bolehkah menggambar dengan TV, maksudnya di rekam pada video, wahal tajuzu musyahadat televisyen wa khawasatan al-akhbar, dan bolehkah nonton TV, musyahadah, menyaksikan TV. Wa khususan al-akhbar, yang ditanyakan ini khususnya berita-berita. Kita apa lihat yang sia-sia. Ini berita yang kita tanyakan. Bagaimana? Boleh tanda. Saya jawab. La yajuzu tasviru dawatil arwah bil kamera. Tidak boleh memoto sesuatu yang mempunyai roh dengan kamera atau lain-lainnya dari alat-alat gambar. Walal iqtina suwari dawatil arwah, dan juga tidak boleh memakai hasil-hasilnya, ya, foto-fotonya. Walal ibqa 'alaiha illa li darurah, dan tidak boleh menyimpannya foto-foto tadi kecuali kalau darurah. Darurah itu kalau enggak ada itu enggak bisa, harus ada gitu. Itu darurah. Dan darurah tuqaddar bi qadariha. Darurah itu diukur se minim mungkin. Kalau enggak pakai sama sekali gitu ya enggak usah. Jadi jangan ada mumpung darurat itu nggak ada, mumpung darurat nggak ada gitu. Makanya darurat itu dikatakan tuqaddar bi qadariha. Kalau kamu kelaparan dan tidak ada barang makanan yang bisa dimakan kecuali yang haram, jangan kemudian ah berarti ini sudah halal karena darurat, mumpung halal dia makan, enggak, harus makan secukupnya hatta dia bisa mencari makanan yang halal. Jadi itu secukupnya, beberapa suap kemudian cari yang halal, berjalan lagi itu perjalanan yang jauh. Ini namanya tuqaddar bi qadariha. Bi qadariha. Dalam kitab-kitab usul fiqih dikatakan demikian. Qawaid fiqhiyah dikatakan ad-daruratu tuqaddar bi qadariha. Enggak bisa sanain. yang namanya jarah itu minim mungkin. Kalau bisa enggak sama sekali lebih baik. Tiga orang. Saya juga tasuruha wal ibqa 'alaiha lid darurah wa laysa law hiya sebagai darurah wa anna tilizun sedangkan tilizun fa'alatun la yata'allaq biha bi nafsiha hukm. Sebenarnya video dalam zatnya enggak ada hukumnya, dalam zatnya bendanya itu enggak ada hukum halal haram. Innama yata'allaqu al hukm bi isti'maliha, urusan hukumnya adalah berhubungan dengan yang cara pemakaiannya, dipakainya itu apa. Fa in istu'milat fi muharram kal ghina'il majin wa izharu suwarin fasinatin wa tahrijin wa kadhibin wa iftira'in wa ilhad wa qalbil haqa'iq wa isharatil fitan ila amsali dhalika fa dhalika haram. Maka kata dia, kalau memang TV itu dipakai untuk nyanyian-nyanyian yang majin yang membuat orang lupa, wa izhar suwarin fatinah, gambar-gambar yang membuat fitnah, yang khali'ah, ariyah, telanjang dan sebagainya, atau berisikan kudib, kedustaan-kedustaan, khayal-khayal, cerita-cerita bohong, wafira, cerita yang dibuat-buat. Kalau bahasa halusnya fitnah, kata-katanya cerita bohong, bohong kan? Bilang iya, ada kudib, apa boleh? Sebutkan satu ulama yang mengatakan bahwa kalau bohong itu dalam film boleh. Hadis, wafira dan cerita yang dibuat-buat, wa ilhad dan ateisme, wa qalbil haqa'iq dan memutarbalikkan hakikat fakta dan menyebarkan fitnah-fitnah. Apa yang seperti itu, yang jelek-jelek begitu, yang haram-haram, maka hukumnya haram. Jadi TV-nya tidak ada hukumnya. Kalau dipakai untuk yang demikian, yang haram-haram, maka haram hukumnya. Wa in istu'mila fil khair, kalau digunakan untuk kebaikan, seperti qiraatul Quran, wa ibanatil haq, menjelaskan yang hak, atau menjelaskan perkara-perkara amar ma'ruf nahi munkar, atau yang lainnya, fadzalika jaiz, yang demikian boleh. Jadi terserah dipakai untuk apa. Kalau itu akarnya tidak ada. Nah, ilah ilah ilah. Wa'in istu'amila fihima, bagaimana kalau digunakan untuk keduanya? Ada yang haram, ada yang halal dalamnya. Ada yang baik, ada yang jahat. Gimana hukumnya? Wa'in istu'amila fihima, kata beliau, wa'in istu'amila fihima fal hukmu tahri. Kalau dicampur antara keduanya, maka hukumnya haram. Intasawal amran, kalau sama, itu kalau sama, hak dengan batin itu sama, itu haram. Apalagi kalau banyak yang haramnya, apalagi kalau banyak yang sejatnya, yang merusak akhlak, merusak moral dan sebagainya. Sabili pernah memuat masalah sejatnya itu. Oh, bukan Sabili, apa? Tentang rusaknya itu. Bagaimana pengaruhnya TV terhadap akhlak anak-anak dan juga orang dewasa, saya katakan. Itu tidak disebutkan, bukan anak-anak TV. Padahal orang dewasa pun terpengaruh besar pengaruhnya bagi orang-orang dewasa. Memang penipuannya pun besar-besaran. Sehingga tidak terasa, yang ditipunya itu tidak terasa kalau dia sedang ditipu dan diajak kepada kebejatan. La ilaha illallah. Jadi kalau sama saja, dikatakan haram. Au ghalaba janiba syarti, atau lebih banyak syarnya, apalagi lebih banyak syarnya tentunya, lebih jelas lagi haramnya. Talbis al-haq bil-batil, jadi berat ya hukum. Bagaimana kisah kita jadi hukum? Kita nilai sendiri yang baiknya, yang dianggap baik indah agama Islam, cerita-cerita Islam, kemudian apalagi pengajian-pengajian yang baiknya, mimbar bagaimana kita tahu sendiri bagaimana cara menerangkannya masalah Islam, bagaimana tasbih atau tasbihnya, syubhatnya di dalam mimbar-mimbar agama Islam. Dan kita tahu juga bagaimana wanita-wanita yang membacakan Quran dengan pakaiannya, seperti itu. Yang masya Allah cantik-cantik ya. Hah? Ngaji padahal. La ilaha illallah. Kemudian Khadijah yang bid'ah. Kemudian cerita Ibnu Taimiyah yang difitnah Ibnu Taimiyah, bahkan itu penghinaan terhadap Ibnu Taimiyah. Dengan besar. Bagaimana dia mengatakan secara dan terhadap dengan perempuan dan sebagainya. Anak dengar itu sampai kepada anak. Ada yang cerita kepada anak. Apa seperti itu? Apa ada cerita Ibnu Taimiyah ada dan seperti ini ceritanya? Maka anak katakan berarti dia itu justru menghinakan dan merusak secara. Justru merusak malah. Itu. Padahal dia berpendapat haramnya membuka wajah. Intinya. Dia berpendapat demikian, berpendapat wajibnya menutup muka dengan cadar. Bagaimana seperti itu ceritanya? Allah yang akan mengadili dengan seadil-adilnya kelak insyaAllah. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Atwal sadi. Gambar yang soal, pertanyaannya kena. ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق يلعبها الأطفال والشبان وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها والغالب لا يدفع شيئا فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية هذه المرتانية tentang permainan atau hukumnya permainan yang muncul di pasar-pasar sekarang ini yang dimainkan oleh anak-anak dan para pemuda, para remaja yang terdiri dari satu meja di dalamnya ada boneka-bonekaan kecil untuk mainan yang sedang bermain kura terpadang boneka-boneka sedang bermain bola kemudian diletakkan di situ bola kecil yang digerakkan dengan tangan si pemain. Barang siapa yang menang, dia mendapatkan barang siapa yang kalah, dia membayar uang sewanya, uang sewa permainan tadi. Kalau yang menang, maka dia tidak membayar apa-apa. Uang sewanya dibayar oleh yang kalah. Apa hukum dalam syariah al-Islamiyah? Idza kana halu hadhihi al-lu'bah maka karena menunjuk di tamasil kalau permainan itu seperti yang kamu sebutkan memiliki bentuk-bentuk patung-patung dan boneka-boneka dan dengan meja yang dimainkan di atasnya dan seorang yang kalah membayar uang sewanya maka ini jelas kata dia muharramah karena beberapa perkara. Haram itu karena beberapa perkara. Pertama, karena istighal bi hadhihi al-lu'bah min al-lahu. Sibuk dengan memainkan permainan itu yang sia-sia. Yaqta' 'ala al-la'ib biha faraghuhu, yang menghilangkan waktu bagi dia. Wa yudayyi' 'alayhi al-kathir min masalih, yang menyia-nyiakan bagi dia beberapa macam maslahat-maslahat yang baik dalam agamanya, dalam dunianya. Dia tinggalkan semuanya untuk barang yang sia-sia. Ini pertama. Sisi pertama kenapa dia mengatakan haram. Bahkan yasiru ra'ib biha 'adatan lahu. Kadang-kadang bisa terbiasa dan kecanduan terus dan menerus. Wazari'atun ila ma huwa asad dan bisa membawa kepada kejelekan yang lebih kuat, yang lebih keras lagi dan sebagainya. Sampai masuk kata dia ke dalam anwa al-muqamarah yang nantinya akan sampai kepada muqamarah perjudian. Wa kullu ma kana kadzalika fa huwa batil muharramun syar'an. Maka segala macam demikian dia adalah batil dan diharamkan secara syarak. Yang kedua, kenapa dia mengatakan haram? Sun'ut tamatsil wa suwar wa qina'uha min sadairi dunus. Membikin gambar-gambar boneka-boneka tadi dan kemudian menggunakannya dan makainya wasia-sia dipakainya bukan darurat. Maka dikatakan min sadairi dunus termasuk dosa-dosa besar. Karena hadis-hadis yang telah lewat tadi masalah gambar dan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Rasulnya alaihi salatu wasalam bagi siapa yang melakukan demikian dengan nar dan azab yang alim yang pedih. Itu yang kedua. Sisi ketiga, kenapa diharamkan? Daf'ul maghlubi ujrata isti'mal al-lu'bah muharram. Karena israfun wa idha'atun lil mal. Orang yang kalah harus membayar sewa permainan yang haram tadi. Kenapa dikatakan gak boleh sembahyang? Karena itu berarti tabzir, tabzir itu haram. Israf ibaatan lil mali biinfaqihi fil la'bin wa lahw. Karena dia menginfakkan uangnya dan menghilangkan uangnya, hartanya untuk sesuatu yang lahu, yang sia-sia. Wa ijazul lu'bati 'aqdin batil. Wa ijaz dan sewa menyewa barang haram itu haram. Wa kasbi sahibiha minha suhtun wa aslun lil mal. Dan pemilik barang tadi mengambil uang dari orang, yaitu uang-uang sewa, itu berarti memakan harta orang dengan cara yang tidak halal. Maka nadzalika minal kaba'ir wal qimar muharram. Maka demikian termasuk dosa besar dan qimar yang muharram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas ya? Soal yang berikutnya. Soal as-sabi'. Soal yang ketujuh. Hal yajuz lil muslim an yabi'a at-tamatsil wa yaj'alaha bid'atan lahu wa ya'ishu min dhalik. Bolehkah seorang muslim menjual patung-patung dan menjadikannya sebagai barang dagangan untuk hidup, untuk makan? Jawab. La yajuz lil muslim an yabi'a aw yattajir fiha. Enggak boleh seorang muslim untuk membeli atau menjual beli atau menyewakannya dalam masalah gambar-gambar tadi atau patung-patung. Lima sahabat fil ahadis sahiha min tahrimi tafwir zawatil arwah. Karena telah lewat hadis-hadis tentang haramnya menggambar, melukis benda-benda yang bernyawa dan menegakkan patung-patung secara mutlak diharamkan. Wa ibqa 'alaiha, dan juga menyimpannya, menaruhnya, meletakkannya di rumahnya haram. Wa la shakka anna fil tijari fiha tarwijan laha. Dan tidak syak bahwa dalam berdagang atau berjual belikan benda tadi termasuk i'anatan ala tafsiriha, mendukung dan membantu terjadinya keharaman-keharaman tadi. Wa idza kana dhalika muharraman fal kasb min insha'iha wa bai'iha haram. Kalau benda itu haram, maka mengambil uang atau mencari uang dengan membuatnya atau menjualnya tentunya haram. Daya juzil muslim enggak pantas, enggak boleh bagi seorang muslim untuk hidup dengan memakan makanan-makanan atau memakai pakaian-pakaian yang dihasilkan dari barang haram. Wa alaihi in waqa'a fi dhalika an yatakhallas minhu. Kalau dia sudah terlibat dalam masalah demikian, wajib atasnya untuk melepaskan. Wa minna fi tahrim taqwir zawat al arwah mutlaqan huwa lam yajtanan aw ghar mujtana dinah aw nas aw sib aw bi alat taqwir al haditha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Karena aku sudah menjelaskan fatwaku tahrim, pengharaman gambar-gambar yang bernyawa secara mutlak, apakah dia itu berbentuk badan ataupun bukti ataupun gambar dua dimensi, dengan ukiran, dengan sulaman, dengan gambaran, dengan sablon, ataupun dengan alat tasvir yang disebut kamera. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Soal yang ke-8. Yang di sini termasuk soal terakhir yang ditanyakan kepada Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah. Sedangkan nanti setelahnya ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Setelah atau sebelum 2 tahun yang lalu atau 2 tahun setengah yang lalu kurang lebih, aku membeli video untuk menampakkan film-film dan dia ada di rumahku sekarang. Karena aku tidak menggunakannya, sudah setahun yang lalu enggak menggunakan. Karena aku sekarang nadim, aku sekarang menyesal untuk membelinya. Kenapa aku belum membeli? Menyesal dia. Fa uridu an atakhallas minhu. Sekarang aku ingin berlepas diri daripadanya. Fa madza af'al? Apa yang mesti aku lakukan? Dan perlu diketahui, kata dia, bahwa aku tidak suka untuk membuat orang lain selainku atau mengganggu orang lain selainku. Dan aku tidak ingin orang lain terjerumus seperti aku terjerumus di dalamnya. Jadi tidak mau dikasihkan orang, tidak mau dijual pada orang. Wahal alayya ism fi bay'i, apakah aku dosa kalau aku menjualnya? Tsumma yastamil fiha haramu fi hurmatillah fi ma haramallah, dan apakah aku ikut dosa kalau dijual pada orang? Ternyata orang itu menggunakannya untuk yang haram, bukan untuk yang baik. Al-jawab, al-ahwat laka alla tabi'ahu li'annahu al-ghalib, li'anna al-ghalib istimaluhu fi syarr, wa narju an yu'awwidhaka Allahu khairan min tamanih. Yang lebih selamat bagimu adalah untuk tidak menjualnya, karena secara umumnya penggunaan TV itu, kata dia, fisya dalam kejelekan. Dan aku harap semoga Allah gantikan harta kamu itu dengan yang lebih baik. Ini gak dipakai itu kan sia-sia, seperti hilang barang itu. Atau yang gak dipakai oleh dia dan gak dijual, jadi hancurkan. Sia-sia. Maka dia mengatakan, wa narju an yu'awwidhaka Allahu khairan. Dan aku berharap semoga Allah menggantikan untukmu dengan yang baik. Dan barangkali mungkin bisa dipakai kalau ada video-video yang baik yang bisa membawa kepada khair, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah fatwa-fatwa dari Syekh Shalih Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Di antara pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan kepada beliau adalah dikatakan di sini oleh yang ketiga. Sisi ketiga, kenapa diharamkan? Daf'ul maghlubi ujrata isti'amalil lu'bah muharram, li'annahu israfun wa idha'atun bil mal. Orang yang kalah harus membayar sewa permainan yang haram tadi. Kenapa dikatakan enggak boleh membayar? Karena itu berarti tadzir. Tadzir itu haram. Israf idha'atan lil mali bi infaqihi fil la'bin wa lahwin. Karena dia menginfakkan uangnya dan menghilangkan uangnya, hartanya, untuk suatu yang lahu, yang sia-sia. Wa ijazul lu'bati 'aqdin batil. Wa ijar, dan sewa menyewa barang haram itu haram. Wa kasbi sahibiha minha suhtun wa aklul lil mal, dan pemilik barang tadi mengambil uang dari orang, yaitu uang sewa, itu berarti memakan harta orang dengan cara yang tidak halal. Maka nazalika minal kaba'ir wal qimar muharram, maka demikian termasuk dosa besar dan qimar yang muharram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jelas ya? Soal yang berikutnya. Soal as-sabi'. Soal yang ketujuh. Hal yajuzu lil muslim an yabi'a at-tamatsil wa yaj'alaha bida'atan lahu wa ya'ishu min dhalik? Bolehkah seorang muslim menjual patung-patung dan menjadikannya sebagai barang dagangan untuk hidup, untuk cari makan? Al-jawab, la yajuzu lil muslim an yabi'a aw yattajir fiha. Enggak boleh seorang muslim untuk membeli atau menjual, menjual beli atau menyewakannya dalam masalah gambar-gambar tadi atau patung-patung. Lima sahabat sabata fil ahadis sahihah min tahrimi taswir zawatil arwah. Karena telah lewat hadis-hadis tentang haramnya menggambar, melukis benda-benda yang bernyawa dan menegakkan patung-patung secara mutlak diharamkan. Wa ibqa 'alaiha, dan juga menyimpannya, menaruhnya, meletakkannya di rumahnya haram. Wa la shakka anna fil tijari fiha tarwijan laha. Dan tidak syak bahwa dalam berdagang atau menjual belikan benda tadi termasuk i'anatan ala taswiriha, mendukung dan membantu terjadinya keharaman-keharaman tadi.